ada dua hal yang mungkin sebagai spirit bagi kita sekalian. Yang pertama adalah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Anggap ini sebagai sebuah riyadhah, latihan memasuki bulan suci Ramadan. Yang kedua, jangan lupa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para kaum muslimin dan muslimat yang menghadiri sebuah majlis taklim, kalau diniatkan dengan niat yang ikhlas, kata Rasulullah, sepanjang dia hadir di majlis itu, maka malaikat akan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak sia-sia hadirat kita di tempat yang mulia ini. Para bapak dan ibu sekalian yang saya cintai, di hadapan kita ada sebuah buku yang ditulis oleh saudara Heri Nurdi mengenai The Secret for Muslim. Buku ini terus terang eye-catching, menjadi daya tarik, karena dia tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak juga ditulis dalam bahasa Arab. Mungkin sengaja gitu kan? Karena tren kita kan sekarang tren ke bule-bulean gitu. Tapi insya Allah enggak ada masalah lah. Ikhwatul iman, di dalam buku ini menjelaskan secara cuplikan-cuplikan fragmentasi sejak Rasulullah SAW kemudian sampai dengan hari ini, cuplikan dari orang-orang yang berhasil, cuplikan dari orang-orang yang bisa menerjemahkan makna hidup, cuplikan dari orang-orang yang hidupnya mewarnai hidup dia dan orang lain. Jadi kalau disebut dengan The Secret of Muslim, sebuah rahasia bagi seorang muslim, intinya ini bukan sesuatu yang tidak ada, bukan sesuatu yang sulit, tetapi sesuatu yang ada di depan diri kita. Bahkan setiap hari kita bertemu, berinteraksi, tetapi kita tidak melakukan itu secara optimal, sehingga tidak ada bekas atau sibar atau akar. Hari ini kita datang oleh sebuah fenomena pengangguran yang cukup tinggi. Sebagian pengangguran itu adalah saudara-saudara sekalian. Sebuah fenomena lebih banyak pengusaha minyak yang Allah berikan kepada kita dan kekayaan alam dan sebagainya, mayoriti dihadap orang kafir. Sebuah fakta perputaran keuangan terpusat pada orang-orang kafir. Sebuah fakta yang mengatakan anak kita di rumah tidak bisa dihadirkan oleh sebuah konsumsi televisi yang muslim, padahal kita memiliki, padahal ada Quran di rumah kita, padahal ada hadis Rasulullah di rumah kita, padahal setiap hari 5 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam 1 tahun ada 30 hari kita beramadan, padahal kita pernah berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, tetapi ada yang hilang. Sehingga apa yang kita laksanakan tadi itu tidak membekas. Buku ini menceritakan perilaku dan bekas-bekas setiap orang muslim sejak Rasulullah hingga hari ini, di mana mereka berhasil memberikan sebuah torehan sejarah apa yang mereka ketahui tentang Islam, akhirnya diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ikhwatul iman berbahagia, mari kita buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, mengutip dari kutipan Abu Hurairah, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata khairul bariyah itu bukan dengan terjemahan orang yang terbaik, tetapi dengan terjemahan adalah makhluk yang terbaik. Bahkan sejumlah ulama tabi'in menyatakan kalau demikian seorang muslim harusnya lebih baik daripada malaikat. Karena disebutkan khairul bariyah. Yang kedua, dalam surah Ali Imran ayat 110. Ini ayat yang fenomenal. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummah." Kalian adalah umat yang terbaik. Lagi-lagi Ibnu Katsir menjelaskan pernyataan dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah, dan sejumlah ulama tabi'in bahwa pengertian khairu ummah itu adalah umat yang mampu berbuat terbaik untuk dirinya dan berbuat baik untuk orang lain. Ingat bu, hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasannya khairul nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah berbuat baik, membuat efek positif kepada orang lain. Nah, sejarah mencatat bahwasannya as-sabiqunal awwalun, para sahabat-sahabat yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berhasil menerjemahkan makna khairul bariyah dan makna khairul ummah menyatu dalam sebuah perspektif sejarah. Maaf ya, jangan pesimis. Para sejarawan menyatakan generasi terbaik zaman dahulu tidak akan pernah terulang. Umar bin Khattab ketika dia menjabat sebagai khalifah, sebagai presiden, Umar mampu menerjemahkan sebagai khairul bariyah, di mana Umar setiap malam menyusuri gang-gang, menyusuri kampung-kampung, masuk ke Kuitang, masuk ke Senen, masuk ke Keramat, ingin melihat apakah ada umatnya, warga negaranya yang tidak terpenuhi hak dan hidup dalam kesulitan. Itu khairul bariyah. Tapi umat kita, pemimpin kita hanya cukup berdecak kagum, tidak berani. Allah alam jawab ya, apakah tidak berani atau tidak mampu untuk bergerak yang sama dengan umat. Kalau kita jalan di perempatan Coca-Cola, di perempatan Matraman, berapa banyak anak yang terhambar, tidak terpenuhi haknya untuk makan dan hidup yang layak, apalagi untuk mendapat sekolah. Dulu zaman Orde Baru, rezimnya Soeharto, berapa banyak dari kita yang tidak mendapat hak untuk mengenal Islam dan Tuhannya? Ketika mengenal Islam dan Tuhannya disebut teroris, disebut subversif. Posisi kita hanya mengenal sholat, zakat, haji, cerai, nikah, akhir. Tidak berani dikupas tentang khilafah, tentang politik, tentang tahid dan tauhid, tidak berani. Itu Umar khairul bariyah. Tetapi ada juga Abu Bakar As-Siddiq, saat beliau menyadari sebentar lagi beliau akan wafat, maka beliau panggil anak-anaknya dan keluarganya. Ayah dulu ketika menjabat sebagai khalifah itu dapat gaji dari kas negara. Tapi ayah juga berusaha untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Maka kata Umar, kata Abu Bakar Siddiq, tolong gaji ayah yang tadi ayah terima dari kas negara kembalikan ke negara. Ayah khawatir itu masuk dalam koridor subhat atau ragu-ragulah. Karena beliau ingat hadis Rasulullah, yang hak itu sudah jelas posisinya, yang batil pun sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di tengah-tengah ada area abu-abu. Khawatir Abu Bakar Siddiq memberi makan dan warisan kepada anaknya, di mana harta itu adalah harta yang abu-abu. Kembali kan? Nah, warisan untuk kalian ini yang ayah punya. tuh khairul bariyah. Berapa banyak ibu partai Islam di Indonesia? Enggak satu pun yang bisa menerjemahkan ketika dia masuk DPR, presiden atau menteri, kemudian pelan-pelan dia menyisikan. Tapi malah beradu kuat untuk segera dapat kekayaan. Kemudian ada juga khairul bariyah itu Ali bin Abi Thalib yang menggarantikan dirinya 100% menggantikan tubuh Rasulullah ketika Rasul hijrah, di mana kalau terjadi sebuah kesalahan fatal mati dia urusannya. Hijrah. Nah, kita ketika sebagian saudara-saudara kita memperingati tentang hijrah, itu tidak mengubah sisi keberanian Ali. Yang diceritakan hanya cuma dari Muhammad Rasulullah dari Mekah ke Madinah warang ini tidak mengumpat spirit Ali bin Abi Thalib. Padahal nyawanya yang dipertaruhkan untuk baginda Rasulullah. Ibarat orang bu ya, kita ada ketinggalan. Benar nggak? Rasul sudah di alam barzah, ketinggalan kereta kalau Ali bin Abi Thalib. Apa lagi yang kita persembahkan tubuh kita? Apakah tubuh kita sudah kita persembahkan minimal keluarga kita menyajikan potret keluarganya yang diidamkan oleh Rasulullah SAW? Enggak banyak antre. Saya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan berapa kali, kemudian negeri Jakarta Pusat, kemudian agama tuh saya. Masih mudah muda bu? Islam? Masih muda. Sudah berapa tahun nikah? Baru 2 tahun Bang Ustaz. Sudah berapa tahun nikah? Baru 1 tahun. Kenapa cerai? Nggak cocok. Jangankan sifat yang nggak cocok. Kalau kata teman saya, seorang kedokteran, sidik jari manusia aja ada yang cocok. Maka Quran menjembatani supaya ini cocok. Rasulullah khairul bariyah yang menerjemahkan ketika ada panggilan jihad fisabilillah. Seorang anak dan bapaknya berantem, ribut, berebutan mau berangkat duluan. Kata bapaknya, "Nak, kamu masih muda, harapan untuk agama masa depan. Kalau kamu di rumah aja biar ayah berangkat. Kan ayah udah tua." Kata anaknya, "Nanti dulu pak, bapak memang udah tua, masih muda, justru untuk jihad itu orang muda, biar dia punya kuat untuk lari, bapak kan sudah tua." Bertarung, berebut untuk memenuhi jihad Rasulullah. Sekarang pak, ada kuasa panggilan Rasulullah untuk jihad, panggilan azan. Antara anak dan ayah. Sebaliknya kan, kata ayahnya, "Oh, cuma mau ngapain dulu, dulu." Bapaknya masih asyik merokok, banyak orang macam-macam. Cuma satu. Tidak ada rebutan ketika untuk azan kita menghadiri azan tersebut secara berjamaah. Nah, itu sebagian kecil dari potongan-potongan The Secret of Muslim. Zaman dahulu kala, as-sabiquna al-awwalun, yang mampu menerjemahkan rahasia yang dimiliki orang seorang muslim sehingga mampu menampilkan khairul bariyah dan khairul ummah. Di sini ada puluhan bu ya fragmentasinya, tapi saya tidak bisa kutipkan satu persatu, hanya itu ilustrasinya. Apakah hanya mampu menampilkan sebuah yang manfaat demikian saja? Ternyata tidak. Ketika seorang muslim mampu menerjemahkan, mengeluarkan rahasia diri hidupnya yang sebenarnya dia mampu dan dimiliki dari tuntunan Allah dan Rasulnya, perilaku efek manfaat itu kemudian mampu juga menyeret orang itu masuk dari yang non-muslim menjadi muslim. Ingat peristiwa Dakhtur ketika Rasulullah terpojok, Rasulullah sedang istirahat, ada sayembara untuk membunuh Rasulullah, hidup atau mati. Kesempatan zakul ini sudah ada di tangan. Pedang. Saat dalam posisi punya kesempatan, atas takdir Allah kesempatan itu hilang. Berbalik posisi Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh seorang Khairul Bariyah? Rasul tidak ada pernah terkirat untuk membalas ulang. Rasulullah hanya ingin menguji sebuah hati dan kejernihan dalam sebuah berpikir dan bertindak. Wahai Dakwah, kalau aku berbuat saat ini, siapa yang akan menolongmu? Pada saat itu kan posisi ketuhanan mereka berbeda. Rasulullah seorang tauhid, Dakwah seorang muslim. Enggak ada ya Rasul. Nah, begitu dia katakan tidak ada, tidak langsung dihajar. Kembalikan pedangnya. Semua ketajaman yang terlihat. Tapi kan beda dengan kita saat ini. Beda dengan kita saat ini. Bagaimana sekuat mungkin kita punya posisi tanya kutip untuk membalas lawan kita. Mau muslim, mau gak muslim. Yang hari ini saya sakit hati, kecewa, tunggu dong nanti. Entar tunggu deh. Tapi kalau lu banyak, kalau tidak, kembalikan pedang. Nah, ingat ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ada sebuah polemik klaim baju besi khalifah Ali yang diambil oleh orang Yahudi. Aturan hukum negara menyatakan dalam setiap persidangan harus dihadirkan bukti dan saksi. Saksi itu tidak boleh saksi dari sisi keluarga. Ali tidak bisa menghadirkan saksi kecuali keluarganya sendiri. Gugur. Akhirnya hakim menyatakan baju itu milik Yahudi. Yahudi tidak tahu baju ini milik sahabat Ali. Tahu. Berdecak kagum. Ini orang Yahudi. Presiden saja bisa tunduk di depan hakim ketika syarat hukum tidak menyatakan harus menghadirkan hakim. Kenapa Islam akhirnya dia? Jujur ya, jujur. Kalau kita lihat-lihat tadi perkembangan fragmentasi sejarah yang tadi kita kupas, kita kaji, agaknya untuk saat ini sebuah impian. Benar ya? Sebuah impian memimpikan untuk bangkitnya kembali dari kubur seorang Ali bin Abi Thalib, memimpikan bangkitnya kembali seorang Umar bin Khattab dari alam barzah untuk kembali ke Indonesia. Memperlihatkan sebuah potret kehadiran seorang Khairul Bariyah. Jangankan Khairullah, Khairul Bariyah. Tetapi Rasulullah SAW pernah berbincang dengan sahabatnya. Wahai sahabatku, aku mengagumi sebuah generasi. Yang paling aku kagumi generasi itu. Coba tebak. Sahabat kan menyatakan, mengklaim, saya adalah Rasul. Generasi kamu. Kami bertemu dengan engkau, kami mengimani engkau, kami membela engkau. Tapi kata Rasulullah SAW, generasi yang aku kagumi itu bukan kalian. Tapi adalah generasi setelah kalian yang tidak bertemu dengan aku. Tetapi mereka beriman dengan aku. Menjalankan ajaran aku, membela ajaran aku, dan mempertahankan ajaran aku. Artinya, mudah-mudahan kita termasuk generasi yang tadi yang disebut oleh Rasul. Kalau tadi Ustaz Ihsan Tanjung menyatakan Ahmadiyah saja tidak berani untuk difonis sebagai ajaran yang sesat, lantas di mana untuk membandingkan ketika Ali bin Abi Thalib mempertahankan jiwa raga dia keselamatan Rasulullah, sementara kita hanya untuk menyatakan itu sesat, ya berani? Nah, mudah-mudahan kalau kita tetap dalam kondisi mempertahankan. Ya maaf ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Dalam setiap momentum, jika memang ada seperti perayaan hijrah, perayaan Isra Mi'raj, perayaan maulid nabi dan sebagainya, umat dalam melaksanakan itu, mohon maaf dan hormat, umat dalam melaksanakan perayaan itu kehilangan secret, kehilangan spirit, yang terjadi cuma cerita mengulang sebuah historical. Muhammad itu dari Mekah ke sudah ke berjemaah bisa berjemaah itu sudah minta hari dan warabirsa itu semangat spiritnya tidak ada, tidak muncul. Yang muncul harusnya apa? Allah yang memperjalankan seorang hamba yang bernama Muhammad. Artinya kalau Allah menghendaki sesuatu hal yang di luar fikrah, bisa saja terjadi. Kalau itu memang harus terjadi. Ketika ada perayaan Nabi Muhammad SAW, itu pun juga terjadi. Kita hanya menceritakan dia dilahirkan pada waktu tahun gajah dan sebagainya. Sudah saja waktu itu. Tapi kita kehilangan semangat. Siapa Muhammad Rasulullah? Ternyata dia seorang ayah yang santun, suami yang lembut, suami yang tidak pemarah, tapi pemimpin yang arif dan bijaksana. Nah, seperti menurut saya, bagaimana memunculkan sosok Khairul Bariyah, ternyata ada dua aspek yang nanti kita bisa lihat di dalam buku The Secret Pemukim ini secara detail satu-satu. Ada dua aspek. Pertama adalah iman. Coba kita lihat, Pak, mohon maaf ya. Ketika ayat pengharaman khamar turun, ini khamar sedang di tangan para muslim. Turun. Sebelum turun, minum dulu, Pak. Bentar, bismillah. Turun. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah telah mengharamkan khamar yang di tangan ditumpah. Enggak boleh kata kulit masjid, nanti batal. Jadi saya tumpahkan. Jadi pada zaman Rasulullah kan dilawati tangan ditumpah. Yang ditopo ditumpah, yang disimpan di gudang ditumpah. Sehingga sejarah itu mencatat Madinah tidak pernah hujan turun sebanjir itu. Tanpa hujan Madinah banjir dengan khamar. Mohon maaf kalau ada jamaah yang bekerja di pabrik bir Bintang. Kemudian turun ayat yang mewajibkan setiap muslimah menutup aurat. Ayat itu turun pada waktu duha, jam 8 pagi lah. Tetapi menjelang maghrib, semua umat muslimah sudah tertutup aurat. Pak Ustaz, kenapa jaraknya jauh dari duha ke maghrib? Entah dulu, lihat sejarahnya. Itu menutup aurat secara langkah, mohon maaf ya. Kalau kita runtut dari bunyi Al-Quran, ada hording disikat, ada tablak meja disikat, ada seper disikat dibagi dua. Imannya waktu itu, spiritnya, secretnya adalah sami'na wa ta'na. Andai kata hari ini sami'na wa ta'na, andai kata istri saya beli bawang sekilo, kebetulan saya ikut ke pasar, udah ditimbang tuh Bu bawangnya, pas sekilo, uang sudah masuk ke tangan penjual, tak selesai. Begitu masuk ini mau dibungkus, catnya mau 3 biji plus. Maaf ya, beli bawang macam-macam lah, udah selesai timbang, nyamuk bukan, mau nambah. Tapi diklaim, enggak ada keredoan kan? Bang, kami tiga biji aja bang. Kelak, enggak sadar itu barang haram. Kasih ke anak istri, anak suami sebagainya, jadi darahnya haram. Kalau darahnya haram, kata Rasulullah, fanar Allah bih. Kalau darahnya haram, apa mungkin ini bisa menerima nur Allah? Kalau darahnya haram, apa mungkin asal sujud bisa membekas? Kita karyawan, sebelum masuk perusahaan kita menghadap pada Pak Direktur. Pak Direktur, saya mau bekerja di PT Anda. Boleh Pak Herman? Kata Pak Direktur, janjinya, yeah. Janjinya. Pak Herman masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 dengan gaji 200 ribu misalnya. Waduh, masuk kita kerja. Hari pertama betul jam 8, pulang jam 4. Hari kedua betul. Ketiga iseng-iseng lah, lewat dikit seperempat jam. Iseng-iseng lah setengah jam. Gampang alasan kok, macet, ban bocor, macam-macam lah. Padahal hak yang kita terima 200 ribu itu kita tenteng ke rumah, kita kasih anak bini, tetapi ketika melaksanakan kewajiban kita melakukan korupsi, enggak sadar. Wa'ufu bil uqud. Penuhilah janji kalian. Tadi saya sampaikan dulu ya, sudah hal yang kusungan. Tiap hari kita ketemu, tiap hari kita perbuat. Tapi yang ada itu sebagai sebuah sejarah, sebagai sebuah spirit membangun diri seorang khairul bariyah. Sehingga kalau kita melantunkan doa, mohon maaf, berulang kali istighosah babak belur, kita sampaikan ternyata tidak pernah kelar. Tetapi dalam sejarah, bahkan ketika hadis, ketika zaman Umar bin Khattab, hujan tidak turun-turun, sholat minta hujan, tetapi Umar sadar. Ada Ibn Abbas. Wahai Ibn Abbas, walau aku sahabat utama Rasul, walau aku seorang presiden, aku sadar. Aku tidak terlalu dekat dan bersih dengan Allah. Engkau orang yang santun, yang dekat dengan Allah. Sorry, lama lah gitu. Tolong deh, bantu aku, engkau jadi imam dan berdoa. Turun hujan. Kenapa? Karena tidak ada dari aliran bawah yang tadi nyepuk hari ini. Korupsi, tidak ada sebuah jam kerja yang kita juga korupsi. Darahnya halal. Enggak ada pahala antara Allah dan dia kalau itu halal. Kita menghambat hubungan kita dengan Allah ketika kita menghambat koridor itu adalah haram, bang. Oh, Ustaz, aku sudah 5 tahun nih, S1, enggak orang enggak kerja-kerja yang nganggur. Susah banget, Ustaz. Kenapa bangsa kita terpuruk terus, capek, kata orang bilang? Benar, Pak? Sampai kapan itu selesai? Ya, kita tahu, ya ini kok. Kita memasuki satu haram, dan kita berjanji politis dengan orang yang mohon maaf, bukan kita semua, mungkin, jangan-jangan ada yang haram. Tiga tahun yang lalu, yang saya tahu dari media, biaya untuk bikin kopi dan gula itu di kantor gubernur DKI yang aku tahu, satu tahun itu berapa juta gitu loh. Betul loh. Ya, mana khairul bariyahnya? Itu yang iman sami'na wa atho'na, tetapi dalam posisi kita sami'na dengar kita dong. Udah nanti, taruh lo wakafarna, wakafarna. Tapi kempir dulu. Kalau ini untung, ya jalan lah. Tapi kalau ini untung, gak dulu lah. Anggap aja dulu maklum lah. Baru kenal Islam dekat-dekat gitu kan. Akhirnya gitu kan. Kalau Ustaz, saya baru kenal Islam 1-2 hari. Ini mohon ampun untuk tidak ini. Maaf bu ya. Jangan tersinggung. Saya mau tanya. Iblis itu ketemu Allah gak? Iblis itu ketemu Allah gak? Bukan gak ketemu, ketemu. Bahkan ketika iblis itu dilaknat oleh Allah, iblis engkau keluar dan engkau aku laknat sampai yaumul kiamat. Apa ucapan iblis? Fabi'izzatika, mati dipuji Allah demi kemuliaan engkau ya Allah. Dia akui kok. Cuma bedanya iblis enggak taat, itu doang. Abu Talib ketemu Rasulullah, ketemu, memperjuangkan, tapi tidak tahu. Berarti ada benang merah tentang keimanan. Kalau saya baca-baca buku referensi tentang agama Islam dari SD sampai mata kuliah, definisi iman cuma satu, mengakui adanya Allah. Ansif. Enggak dong. Tak ada lagi, yang tak dulu. Makanya banyak kan? Orang muslimah kawin dengan orang kafir. Hanya kan kita sama-sama iman, kan kita sebagainya. Nah, iman kita belum pada posisi sami'na wa ata'na. Itu secret pertama. Nah, itu tuh. Itu rahasia tuh, Pak. Rahasia pertama, bagaimana dia bisa menerjemahkan itu. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmu. Kalau tadi saya sampaikan itu tentang keimanan, rahasia yang pertama, yang kedua adalah tentang ilmu. Sedikit saya balik ke belakang masalah keimanan. Dalam surah Al-Anfal kan disebutkan bu ya, bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, diperingati tentang ayat-ayat Allah, zadatkum imana, bertambah keimanan. Sekarang saya umur 39 tahun, ambil ke belakang 5 tahun terakhir saya sholat dan Ramadan. Kalau mau diukur apakah iman saya naik atau turun? Berapa menit Pak kita sholat? Maksimal 10 menit kan? Apa yang kita kejar? Makan siang? Jam entertain sama jam sinetron ya? Surat apa yang kita baca? Paling top? Aduh, ujung-ujungnya aku udah selesai. Ramadan apa yang kita sibukkan? Buah mata kolak apa? Oh jangan pak, besok tahu bapak minta pepe tahu. Tapi Rasulullah ingat itu, kata Rasulullah Ramadan itu tidak akan pernah terulang. Terulang hingga dua kalinya, kalau kita ada usia kita. Tapi jangan lupa, Ramadan yang berhasil adalah Allah mengampuni dosanya sejak tahun yang lalu sehingga hari ini, sebagaimana diampuninya sebagaimana bagaimana begini seorang anak yang melahirkan dari ibunya, kalau Ramadan berhasil. Jadi Rasulullah dan para sahabat yang tadi, khairul bariyah yang tadi, ketika Ramadan sibuk mencari apa ya, ibadah apa ya, kegiatan apa ya, tatapun apa ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah ketika mau itikaf tidak sempat diitikaf pada bulan selanjutnya yang lain. Itikaf kita saja masih. Jadi begitu loh, kalau kita itu keimanan. Tadi dari sikap saja, apakah kita tamina wa ata'na? Ini kita tidak bisa nunjuk jari, nunjuk hidung maksud saya. Baiknya kita nunjuk jari. Apakah kita sudah tamina wa ata'na? Quran itu 6.666 ayat. Hadis tersebut banyak. Dalam satu tahun bu, anak saya 4. Kalau pergi ke Ancol kan saya gelagelain. 4 saatnya saya angkat. Enggak pernah saya tinggal kan bu, 1-2 orang. Mana mungkin enggak tega, saya angkat. Sekali berangkat pulang pergi, habislah 200.000, 300.000 plus makan. Senang sesaat. Kalau azan maghrib tiba, pernah enggak kita mengangkat anak kita ke masjid, mengenalkan Tuhannya? Kalau lagi di busway, kelihatan ada yang bening-bening tuh. Kita laki-laki bapak, naik busway kelihatan yang bening-bening. Kalau tanya-tanya kata Rasul, tanya yang pertama, ya udah anak kepleset. Kedua, alihkan. Alih kita, enggak, ngelata terus. Malah doanya gini, kalau udah, besok lagi bareng lagi sama dia. Ada berapa pak sekarang, uang di kantong kita? Kata Rasulullah, dunia itu apa yang ada di diri kita, bukan di rumah loh bu. Hari ini aku pakai baju batik, inilah dunia aku. Di rumah cuma punya 5 setel, yang lain belum tentu. Kalau lagi saya lagi di sini di makan raya, saya lagi di sini di ambil madu, itu bukan dunia saya. Dunia saya di ini. Kenapa kita harus mati-matian membela mengetap? Oh, bapak-bapak betawi, dia ketap itu harta, keetek ini yang nggak mau dikeluarkan, udah kok. Buat pikir, wah anak saya 5, punya cucu sekian, mudah-mudahan dia nggak mati, nggak makan, nggak kelapan, sebagainya. Ini saya keetek ini supaya dia hidup terus. Rumah saya kurang AC, ya kurang ini. Enggak infak banyak urusan itu ketika kita mati cuma pakai baju, pakai kain putih, tapi ketika ada Allah Subhanahu wa taala, harta kita yang harusnya kita ekspektasi untuk akhirat. Maka konteks dunia seorang muslim adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa terjemahannya? Ya Allah, mudah-mudahan baju yang aku pakai ini membawa kebaikan di dunia, dan tidak jangan sampai gara-gara baju ini aku terseret ke neraka-Mu. Ya Allah, di kantongku ada duit 25.000. Bukan benar nanti buka kartu ya. Di kantongku ada kantong 25.000. Jangan sampai gara-gara 25.000 ini aku terseret ke neraka-Mu ya Allah. Maaf Bu ya, saya tadi naik roller. Maaf kali. Lewat satu tempat. Bapak yang keluar kemarin 13. Dikeluarin dari setoran, kasih pasang buntut. Muter lagi sampai sebelah sana, pasang lagi. Mohon maaf Bu ya. Bagaimana hidup yang mau berubah? Yang haram ditabrak, yang ditabrak. Ngarepin dari buntut, bukan ngarepin dari Allah. Itu selesai. Betul, petani kita kerja keras, betul. Bosannya di tentara betul, tapi ingat mau ya kalau datang subuh, ada tahu zuhur atau sholat dulu mas. Ini kan kita nggak sholat, bukan apa Bu. Bisa jadi kemiskinan kita tuh gara-gara tadi itu kita tinggalkan. Secret. Jangan para sahabat, ketika lagi hijrah, itu nggak bawa apa-apa. Dari Mekah ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Hanya baju yang ada di bawah, plus keimanan. Sampai di Madinah disambut oleh saudaranya sendiri yang kebetulan juga punya keimanan. Iman plus iman ketemu, ngomong, itu sudah Allah. Kalau kafir ketemu iman tidak akan mungkin, pasti ada khianat kekerasannya. Mesti iman ketemu iman, ngomong. Enggak bawa anak, enggak bawa bini, kalau misalkan sedang lain beda. Tidak bawa harta, nanti kata-kata di Madinah, kata-kata apa? Wahai sahabatku, aku punya istri 3, aku ceraikan 1 untuk engkau. Dia tahu kebutuhan manusia, lahir dan batin. Wahai sahabatku, engkau punya apa-apa, aku punya ladang, punya ini, aku bagikan kepada engkau. Tetapi seorang sahabat itu tahu diri, enggak begini Pak. Dalam sejarah hijrah, sahabat itu bukan berkata mana Herman, deposito ente yang anda bagi. Tidak. Tapi mana alat kerja, mana modal, dan tunjukkan padaku di mana ada pasar. Aku berusaha. Enggak begini. Saya pernah kedatangan seorang teman. Kebetulan saya bekerja di perusahaan perminyakan untuk MPS, Manpower Supply. Jadi ada teman relasi kita dari Qatar. Muter-muter itu Pak, melihat Jakarta gini. Apa dia katakan? Menurut saya tidak logis. Indonesia itu miskin, enggak logis. Kalau dikeluarkan impact 2,5% saja itu sudah bisa membantu. Satu. Yang kedua, kata dia nih, jangan-jangan ente muslim tapi gak saudara. Muslim tapi gak saudara. Masuk masjid rame-rame, benar Bu? Pak, duduk di sana rame-rame, keluar masjid, mana saudara gue? Cari kepentingan pribadi. Saudara di masjid. Begitu di rumah kita ya, atau saudara di kantor kita sudah saudara. Apalagi ketika saudara kita teriak, tidak bisa sekolah, tidak bisa makan lagi, kita tidak saudara. Buku ini ada cerita kisah keberhasilan seorang muslim yang mampu membangun secret rahasia kehidupan seorang muslim. Yang tadi saya katakan, rahasia itu bukan tersembunyi, bukan tidak ada, ada di depan kita, tersaji dalam Al-Quran, tetapi kita tidak sadar kekuatan itu adalah sebuah power bagi diri kita. Saya pernah baca Sabili pada waktu perang Afghanistan-Rusia. Seorang jenderal Rusia ditanya ketika dia ketangkep gitu ya, dalam wawancara lah. Jadi dia dikembangkan ke Moskow karena tidak berhasil dalam invasinya ke Afghanistan. Kenapa kamu tidak berhasil? Apa kata dia? Susah bagi saya tidak berhasil. Semoga betul bagi saya berhasil. Susah. Saya jamin semuanya akan susah. Kenapa? Yang Anda hadapi di Afghanistan itu adalah orang yang berjuang berjihad. Dia dijanjikan oleh Tuhannya, kalau dia hidup, maka dia hidup akan mulia. Kalaupun dia mati, dia syahid. Artinya, hidup mati dia senang. Dan itu dia cari. Itu apa itu? Malah dia berbutang mau mati. Nah, saya selanjutnya gak komunis. Gak ada tahap itu. Saya berpikir ketika berperang, jangan sampai saya cacat atau dia saya mati. Kasihan anak istri. Dan Tuhan saya tidak menjamin adanya sebuah kebaikan itu. Jadi ketika orang Muslim Afghanistan berperang berebutan mau mati, orang Rusia bagaimana caranya menghindar dari kematian? Ini tidak selesai. Itulah sebuah keimanan. Bisa ya kalau kita bikin prioritas? Mohon maaf bu ya. Masak asam padang atau orang Padang. Masak ikan asam padang itu kan mahal. Sama pala kakap. Boleh gak kita bikin prioritas sebulan sekali aja, jangan tiap minggu dan tiap hari. Selebihnya kemana Pak Ustaz? Ya kita berbagi rasa lah dengan orang-orang miskin. Kita makan semur jengkol, apa tahu tempe, apa tahu goreng, lebihnya dizakatkan, diinfakkan. Pembagian kita tidak itu, kita sibuk. Hari ini ada restoran baru dibuka di Plaza Senayan, ya hari ke seluruh hari. Hari ini ada pameran makanan, ya hari ke seluruh. Sementara kalau kita dan menikmati makanan itu. Yang kedua, saya menyesal waktu, adalah masalah ilmu. Buat iman yang berbahagia, ilmu ini kalau kita anggap sebagai sesuatu hal yang remeh-temeh, terserah saja. Kita buka sejarah sekarang. Pertama, sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi oleh Allah sebagai khalifah, dalam surah Al-Baqarah, Adam dibekali sebuah ilmu. Wa'allama Adama asma'a kullaha. Dan kepada Nabi Adam, aku berikan pengetahuan tentang tiap-tiap nama yang ada. Artinya peradaban hidup manusia itu sejak zaman Nabi Adam tidak akan ada perubahan hidup, tidak akan ada kemajuan kehidupan tanpa diawali oleh ilmu. Yang kedua, sebelum Nabi Ibrahim itu menghajar Namrud, sebelum Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, Nabi Ibrahim belajar dulu tentang tauhid, ya Allah. Dan apa yang ceritakan? Dia takjub terhadap bulan. Kok tiba-tiba ketika subuh datang, bulan menghilang. Muncullah matahari. Takjub kepada matahari. Matahari besar dan bersinar. Tapi ketika masuk maghrib, hilang kembali. Dia ingin mengetahui tentang makna sebuah tauhid. Ya Allah, tunjukkan kebenaran kekuatan engkau, ya Allah. Tentang sebuah ketahuan. Kata Allah, engkau ambil 4 ekor burung dari tempat yang berbeda. Engkau cincang-cincang di atasnya, engkau tebakan semua. Sebelum engkau kembali ke tempat yang semula, burung itu akan hidup kembali. Utus seperti bakalana sedia kala. Jadi tauhidnya Nabi Ibrahim bukan tauhid warisan. Tapi tauhidnya Nabi Ibrahim berdasarkan ilmu. Al-Quran itu berbicara tentang as-sama dan al-ard, langit dan bumi. Disebut bumi itu ada permukaan, ada di dalamnya. Maaf ini ada yang bundar masalahnya. Anggap aja bumi ibu ya. Bumi itu ada permukaan, ada dalamnya. Benar enggak? Di atas buminya ada langit. Maaf bu ya, selama itu yang kita kaji mana? Borong-borong lagi langit, boleh-boleh lagi dalam bumi. Yang kita kaji di permukaan terus. Saya pernah mengundir kepada lembaga bidang dakwah sebagai atau pengurus masjid. Mas, tolong kalau kajian khutbah Jumat khutbah Ramadan itu materinya ditingkatkan. Jangan datang ke tahun itu terus. Quran itu memerintahkan mengkaji langit dan bumi. Ketika saya berbicara tentang desalinasi, proses menawarkan air laut jadi air bersih, banyak yang tercengang. Di Arab Saudi, itu hanya dalam laut, Pak. Singapura, itu kira-kira 5-6 tahun yang lalu, itu disuplai dari Malaysia air bersih. Kalau kita dari Singapura mau ke Johor, itu ada pipa besar itu. Sekarang Singapura nggak mau tergantung pada Malaysia. Dia desalinasi air laut. Apa bisa, Pak Ustaz? Ya, bisa. Wah, orang berbicara kok. Ini tentang sidik jari. Kenapa orang lain yang tahu? Kenapa kita nggak tahu? Belum lagi ini. Tentang iksa. Pak Ustaz, gimana caranya saya sekarang ada di Kuitang, saya SMS ke Mardana, kok nyambung? Aku bilang, kita nggak belajar masalah lainnya. Kenapa di sini tidak ada udara loh? Ini jangan dianggap enteng. Gelombang udara itulah yang mengantarkan message kita sampai ke sana. Dan ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj, sebagian para ulama dan ilmuwan menyatakan secara logik bahwasanya Isra Mi'raj itu benar utuh dengan tubuh, bukan hanya roh. Karena teori perambahan cahayanya ini cahaya ini apa ini sampai ke dasar ini berapa kilometer per detik itu sudah sampai. Kita matikan kedip lagi itu sudah sampai. Itu apa cahaya? Belum lagi belajar yang ada di dalam bumi. Ya akhirnya kita nyerah kan? Freeport sekarang tangguh, Pak. Kalau kamu tahu kok proyek LNG terbesar nomor 3 di dunia tangguh di Papua. Lokasi tangguh itu ada di Bintuni, Kabupaten Bintuni. Bintuni itu 80% umat Islam. Tapi yang punya British Petroleum Indonesia. Mengerti kan kita harusnya. Ilmu dalam hutan kita harus dilihat. Itu amanah Allah. Itu amanah Allah. Atau Bapak tahu, seorang pekerja di pelaburan minyak, lulus SMA, itu satu hari dibayar 950 ribu satu hari. Logika itu berbicara, kalau kuatnya 950 ribu, benefit dan haknya apa lebih dari itu? Kenapa kita tidak mengkaji itu? Ketiga, tadi ada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Ketiga, Nabi Musa AS. Sebelum maju menghantam Fir'aun, Nabi Musa diminta oleh Allah ketemu dulu di lembah tua. Ketemu dengan aku di lembah tua. Sebelum engkau masuk ke lembah tua, tolong engkau buka terompah engkau ya Musa. Aku akan sampaikan beberapa wahyu sebelum anda menghampiri Fir'aun. Laknatullah. Apa artinya bu? Lembah tua itu lembah suci. Buka terompah engkau, wahai Musa. Artinya lepaskan kepentingan dunia. Hadapan aku dengan secara murni dan suci. Aku ingin sampaikan kepada engkau petua-petua wahyu-wahyu sebelum menghadap Fir'aun. Kata Musa, ya Allah, aku ada kekurangan. Lidahku cadel. Bagaimana mau ngomong? Rabbi ismah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bukan pengertian bahwasanya engkau boleh berbicara setelah lidah engkau lancar. Bukan itu yang dimaknai dalam ayat itu. Tetapi kata Allah, sampaikan apa yang ada dalam wahyu aku ini kepada Fir'aun. Dan jangan dikorupsi, jangan dimanipulasi lidah engkau itu. Kan kita ketika dakwah kan kadang-kadang dimanipulasi, Pak. Panitianya siapa? Panitianya Gubernur Anu. Kebetulan dia masuk dalam kasus KPK. Akhirnya kita ceramah, kita manipulasi. Takutnya dipanggil lagi. itu kepentingan dunia, engkau hadapan dengan aku terima ilmu yang bermanfaat. Pernah nggak bu ya, ketika anak kita sekolah SD, memang terbitannya pelajarannya itu penerbit umum, memang pelajarannya kesannya kayak pelajaran umum, tetapi itu kan ilmu Allah. Ada nggak diajarin dari rumah, nak, sebelum perangkat sekolah, baca bismillah, Rabbi Ismahli Sadri wa Yasiri Amri wa Al-Udhatan Minasanya Kau Kauli. Mudah-mudahan ilmu itu nyangkut dan kemudian diamalkan, nak. Kan kita anggap, ada sih di beberapa sekolah seperti sekolah dasar Islam itu sebelum belajar dia sholat duha dulu, diajarkan tentang zikir dulu, baru menerima ilmu, berbekas di hati dan di pikiran. Mudah-mudahan terakhir Rasulullah, tadi Nabi Adam sudah, kemudian Nabi Ibrahim sudah, Nabi Musa, Rasulullah. Sebelum Rasulullah membuka tabir kegelapan di Mekah, sebelum Rasulullah maju menjadi membuka peradaban kehidupan manusia setelah itu, Rasulullah diajarkan dulu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu. Bahasa sederhananya, sekolahkanlah anak kita ke SD menyerap ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sadar ketika kita dapat ilmu kita merunduk. Apa yang harus kami baca? Kata Rasulullah, Iqra apa? Aku tidak bisa baca, aku sekolahan. Dituntun oleh Malaikat Jibril, bacalah ayat-ayat kauniyah dan bacalah ayat-ayat kauliyah. Menjelang Rasulullah wafat, Rasulullah menerima wahyu surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Dalam sejarah tidak pernah Rasul menerima wahyu dan menangis kecuali ayat itu. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa sampai engkau menangis menerima ayat itu? Aku khawatir umatku salah menafsirkan ayat ini, sehingga pula salah mengamalkan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Saya sampaikan ya, sama al ard. Waqtilatil laili wan nahar, adanya sebuah perputaran malam dan siang. La ayatin li ulil albab. Ketika berbicara as-sama dan al-ard itu dimensi tempat. Ketika berbicara waqtilatil laili wan nahar itu dimensi waktu. Seorang muslim harus cermat dan cerdas membaca dimensi tempat dan waktu. Waktu terus berputar, tidak akan pernah berhenti karena kita memiliki pergi terus. Sejak kapan matahari enggak nongol? Jalan terus. Tapi kalau kita kalah berputar dengan waktu, tempat ini akan dikuasai oleh orang kafir. Coba baca surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum. Ya Muhammad, bangsa Rum pasti akan dikalahkan. Kita mengidamkan adanya presiden yang jujur, mengidamkan adanya anggota DPR yang jujur, mengidamkan adanya negara yang sejahtera, makmur, katanya. Tetapi dari hari ke hari kita tidak pernah merebut tempat untuk ditempati oleh seorang muslim. Kita biarkan itu gedung DPR dikuasai orang-orang kafir, kita biarkan dinas-dinas yang teknis dikuasai orang kafir, kita biarkan sumur-sumur minyak dikuasai orang kafir. Kita hanya berharap di masjid dan di rumah, ya Allah harapkanlah. Gak bisa. Jibril, Iqra. Selesai dari Iqra, Rasulullah menerima sebuah tuntunan ilmu sebagai basic seorang muslim, langsung diajarkan oleh Malak Jibril. Ingat dalam kitab Sarah Hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan. Dan pondasi itu hilang hari ini. Hilang hari ini. Kemana Islam kita? Kemana iman kita? Kita hanya bangga masuk bulan hari dari sini ke Mekah bolak-balik. Pak, saya lagi umrah, Pak, saya lagi haji, Pak, saya mau. Tapi tidak ada bekas. Kita hafal nama-nama malaikat dari awal sampai akhir. Tahu tugas-tugasnya dari awal sampai akhir. Tapi kita lupa di kanan kiri kita ada malaikat. Tapi kita lupa nanti di dalam kubur kita ketemu dengan malaikat. Belum lagi ihsan. Nah, dimensi waktu itu kemudian diterjemahkan lebih konkret lagi masuk dalam surah Al-Asr. Wal asr, innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa aminu shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sejumlah ahli tafsir dan ulama tabi'in menyatakan sebenarnya bukan berarti mengabaikan kesempurnaan Allah. Sebenarnya andai kata kami diberikan hanya surah Al-Asr, sudah cukup. Karena kami tahu dimensi waktu itu. Nah, saya ingin ulangi lagi. Sebelum Nabi Adam diutus oleh Allah, dia dibekali ilmu. Sebelum Nabi Ibrahim telah menghancurkan Namrud, dia dibekali oleh ilmu. Sebelum Musa menghadapi Fir'aun, dibekali ilmu. Dan sebelum Rasulullah melanjutkan risalahnya, dia dibekali ilmu. Sekarang, umat yang setelah Rasulullah SAW, kita mengharapkan adanya perubahan hidup, kita mengharapkan adanya perubahan dalam diri kita, menghadapi perubahan dalam keluarga kita. Tetapi kita mengabaikan sebagai faktor ilmu. Maaf ya, ini khusus laki-laki. Khutbah Jumat kan paling cepat 1 jam, Pak ya. Paling cepatnya 1 jam. Kadang-kadang 45 menit, kadang-kadang 30 menit. Ini, pangsa kita ini udah panas gitu. Kapan selesainya khutbah ini? Begitu sudah baca Ramadan Atina, Alhamdulillah sudah selesai. Ada pengajian di sana seperti ini, pengajian pun kita malas. Terkadang mohon maaf, ya, terkadang ditanya lu, ada pengajian di mana Pak, di sana, tabisnya siapa ini, siapa mau bicaranya? Ah, ya, jalan. Aku tahu ini, kebetulan saliran ini kita. Kenapa bisa begitu? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Andai kata ada budak legam hitam dari Habati, kemudian dia menyampaikan sebuah kebenaran, dengerin. Lihat apa yang dikata, jangan lihat siapa yang berbicara. Itu satu kelemahan kita, dan itu keunggulan yang ada dalam Secret Talk Muslim. Orang-orang di dalam buku ini tidak pernah melihat siapa yang berbicara. Dia hanya dengarkan apa yang dibicarakan. Apalagi keutamaan seorang yang berilmu. Kita masih ingat Pak hadis Rasulullah SAW, barang siapa meninggal seorang anak cucu Adam, maka akan terputus semua aliran amal dan pahalanya kecuali tiga. Satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Persoalannya, ilmu yang kadang kita punya tuh gak manfaat. Saya pernah ngobrol di warung kopi. Ente sekolah apaan? Aneh mah, sekolah SMA.